dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, pemirsa, pada hari ini saya Hadi Yunus bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa, nanti kita akan mendengarkan uraian dan juga kajian dari Bapak Quraisy Shihab, yang hari ini kita akan mendengarkan kajian tentang surat Al-Kahfi yang akan dimulai dari ayat pertama atau ayat yang ke-1. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak Quraisy. Alhamdulillah. Dengan surat yang lain, hari ini kita mulai dari surat Al-Kahfi ayat ke-1 ya Pak. Dan hari ini kita ditemani oleh, ini biasanya kalau Chef Haryo ini harusnya kesini membawakan makanan buat kita ya Pak, karena beliau jago masak makanan yang sehat-sehat. Chef Haryo, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Chef Haryo sudah pernah berjumpa dengan Pak Quraisy? Senang sekali. Saya berencana untuk mencari beliau itu satu tahun. Oh iya? Tapi akhirnya hari ini saya diundang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kebahagiaan saya. Alhamdulillah. Baiklah, nanti juga ada kesempatan yang Chef Haryo bisa bertanya langsung. Tentu. Dan sekarang kita dengarkan dulu Pak Quraisy mulai kajian tentang surat Al-Kahfi ayat pertama. Dimulai ayat pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicarakan suratul Kahfi. Al-Kahfi itu artinya gua. Dalam surah ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana sekelompok pemuda yang memelihara keyakinan mereka setelah berkali-kali mengajak masyarakatnya untuk beriman, tetapi masyarakatnya enggan. Bahkan penguasa negeri mereka itu ingin mencederai mereka, ingin mencelakakan mereka. Akhirnya mereka pergi, menghindar dan masuk ke gua, tapi Allah memelihara mereka, menidurkan mereka selama 300 tahun lebih, kemudian dibangkitkan. Salah satu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati nanti di hari kemudian. Nah, di surah ini juga ada uraian tentang seorang miskin yang tidak tergiur oleh kekayaan orang-orang kaya dan tetap memelihara nilai-nilai agama dan mempertahankannya menghadapi aneka rayuan dan ujian. Ada juga uraian menyangkut penguasa yang berhasil dalam kekuasaannya tetapi sangat bijaksana menghadapi aneka masyarakat yang ditemuinya. Nah, hal-hal ini diuraikan dalam surah ini dengan suatu mukaddimah. Mukaddimah itu terdapat pada ayat-ayat 1 sampai seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab walam yaj'al lahu iwajal. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Saya ingin berkata begini, sesuatu atau satu pihak diuji, dipuji kalau perbuatannya baik. Dipuji ya. Kalau perbuatan yang baik itu dilakukannya secara sadar, dan kalau perbuatannya yang baik itu dilakukannya tanpa terpaksa. Bisa jadi sadar tapi dia terpaksa. Bisa jadi dia melakukan hal yang tidak baik. Tiga hal ini Allah terpuji karena semua perbuatannya baik. Semua perbuatannya dilakukannya atas dasar pengetahuan dan tidak ada yang memaksa dia. Dalam Al-Quran kita temukan 5 surah yang dimulai dengan Alhamdulillah. Surah pertama itu adalah suratul Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Di sini dikatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salah satu yang menjadikan Allah wajar terpuji adalah bahwa dia telah menurunkan kepada hambanya kitab dalam hal ini Al-Quran, dan dia tidak menjadikan suatu celah kekurangan pun pada kitab suci yang diturunkannya itu. Mari kita lihat satu persatu. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi predikat hambanya. Abd. Hamba atau pengabdi itu harus memiliki kriteria tertentu baru saya dapat namakan dia abdi. Yang pertama, menjadikan seluruh aktivitasnya berkisar pada apa yang dikehendaki atau diperintahkan oleh siapa yang kepadanya dia mengabdi, dan menghindari apa yang dilarangnya. Abdi negara, kita ada kata abdi negara, itu melakukan aktivitas yang diperintahkan, menghindari apa yang dilarang. Itu abdi negara. Sebagai abdi Allah, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari. Itu aktivitasnya begitu. Yang kedua, seorang abdi itu adalah yang tidak menganggap apa yang berada dalam wewenangnya sebagai miliknya. Tetapi itu adalah milik siapa yang kepadanya dia mengabdi. Sebagai amanah ya Pak? Sebagai amanah, bisa kita katakan sebagai amanah. Jadi, seorang abdi itu menjadikan dirinya alat. Dia pelihara itu, ini akan diapakan terserah yang memberinya amanat. Yang ketiga, seorang abdi itu adalah seorang yang tidak memastikan keberhasilan usahanya. Tetapi dia selalu berkata, ini kalau dikehendaki Allah. Jadi dia selalu harus berkata, insya Allah. Insya Allah. Artinya dia sudah total ikhlas, total berserah ya Pak? Dia ya? Berserah kalau diri, tetapi dia berusaha. Jangan pahami berserah diri atau tidak berusaha. Oke. Okay. Itu kitab suci ini diturunkan kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan Allah tidak menjadikan sedikit pun kekurangan dalam kitab suci itu. Tidak sedikit pun kesalahan dalam kitab suci itu. Saya kira itu ayat kita yang pertama. Ya, baiklah Pak Kuala, kita lanjutkan lagi. Juga saya harap nanti kita bisa bertanya-tanya lagi. Dan pemirsa, kita kan masih kembali dalam tafsir Al-Misbah. Jangan kemana-mana. Jangan berkata saya harus numpuk, karena bisa jadi ada amal yang lebih baik, tapi kecil. Ya, kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah, dan kita melanjutkan lagi mendengarkan kajian dari Pak Quraish. Silahkan Pak. Baik, kita tadi berkata Allah tidak menjadikan sedikit pun celah kekurangan. Ya, jadi Al-Quran. Riwaj itu sebenarnya pada mulanya berarti bengkok. Jadi ini lurus, tidak bengkok. Riwaj difahami oleh sementara ulama sebagai kekurangan yang sulit ditemukan. Jadi Anda tidak akan menemukan dalam kitab suci ini kekurangan, walaupun kekurangan yang sulit ditemukan. Apalagi kekurangan yang jadi sangat sempurna, itu kemudian dikukuhkan kata ini dengan kata qayyiman. Sempurna. Qayyiman sempurna. Sempurna. Sempurna, redaksinya sempurna, tujuannya sempurna, kandungannya sempurna. Karena agama samawi Pak ya, dari langit ya. Karena iya, karena itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurna tujuannya adalah untuk memberi peringatan bahwa ada siksa yang pedih yang bersumber dari Tuhan. Peringatan itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya, tetapi dalam saat yang sama ada juga fungsinya adalah memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, dikatakan yang mengerjakan amal soleh. Jadi tidak cukup hanya beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka itu akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Tuhan, yakni sorga, di mana mereka itu akan berada di sana selama-lamanya. Dan memberi peringatan juga secara khusus kepada orang-orang yang berkata bahwa Tuhan itu mempunyai anak. Sungguh ucapan mereka itu tidaklah berdasar sedikit pengetahuan pun. Tidak mereka yang berkata demikian punya pengetahuan, tidak juga leluhur mereka yang mereka tiru kepercayaannya. Selanjutnya, ayat 6 itu menyatakan begini, menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima kitab suci ini bersungguh-sungguh mengajak umat agar mau menerimanya. Sedemikian bersungguh-sungguhnya sampai-sampai ayat ini mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala athari. Kasihan kamu ini wahai Muhammad, terlalu bersungguh-sungguh kamu sampai-sampai bisa-bisa kamu membunuh dirimu karena kesungguhanmu. Jadi sudah di luar batas kemampuan manusia. Allah menyatakan la'allaka, kasihan, jangan begitu. Itu kekuatan dari mana Pak? Kok kekuatan ini? Tentu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di luar batas manusia itu kan kemampuan. Di luar batas manusia normal. Begitu Allah menegur. Terkadang umatnya sudah diajak tidak mau, masih juga beliau ajak, masih terus beliau ajak. Nah, Allah tidak harus begitu, karena tugasmu bukan mengislamkan mereka. Tugasmu adalah menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Ya kan? فَلَعَلَّكَ بَخِلٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَّفَ. Kalau mereka tidak percaya, baru dikatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya kami telah menjadikan di bumi ini hiasan untuk bumi. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Mari kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini indah. Keindahannya itu sebagai bahan ujian. Saya akan beri contoh. Bumi ayat, tanda tentang wujud Tuhan dan kuasanya. Allah menjadikannya sangat indah. Seandainya, kita berandai, saya akan ke Bandung. Ada patung yang menunjuk arah Bandung. Berdiri patung, di tangannya ada berlian. Patungnya terbuat dari emas. Tujuan adanya patung itu agar Anda berhenti di sana melihat keindahannya, atau tujuan utamanya adalah menunjuk pada Anda ini jalan ke arah Bandung? Menunjuk jalan. Ada orang dia terpaku di sana, dia pegang ini, dia mau ambil itu, dia lupa tujuannya. Bumi ini, alam raya ini diciptakan Allah sedemikian indah karena penciptanya Maha Kuasa. Sedemikian indah, sebenarnya tujuannya untuk menguji manusia. Siapa di antara manusia ini, kemudian dikatakan ayyuhum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Ada dua hal yang kita perlu garis bawahi di sini. Yang pertama, dia tidak berkata siapa yang lebih banyak amalnya. Bukan lebih baik, bukan lebih banyak. Dia tidak berkata yang lebih banyak. Yang kedua, dia tidak berkata siapa yang lebih baik titik. Atau dia berkata siapa yang baik amalnya. Yang lebih baik Itu kalau saya berkata lebih baik, itu berarti saya membandingkan sesuatu dengan yang lain. Persis. Ya kan? Jadi Allah itu baik, yang maha baik, dia menerima semua orang. Dia yang menerima mereka. Yang baik, tapi dia ingin tahu siapa yang lebih baik. Iya, artinya berlomba-lomba, Pak ya. Ya, supaya ada perlombaan mencari kebaikan. Kalau Anda baik, Anda berundang, Anda disuruh, ayo, lihat itu si A kok baik amalnya, saya harus lebih baik dari dia. Jangan berkata saya harus numpuk, karena bisa jadi ada amal yang lebih baik, tapi kecil, sedikit. Jangan berkata yang banyak itu pasti baik. Tetapi bisa jadi sedikit pun sudah lebih baik dari yang banyak. Ya. Itu untuk menguji kamu siapa yang amalnya lebih baik. Baru dia katakan, sungguh nanti kami akan jadikan bumi ini datar sehingga tidak lagi terlihat apa-apa. Datar, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi. Itu nanti menjelang kiamat. Ulama-ulama berkata begini, orang-orang yang terperdaya dengan dunia sehingga terpukau dan terpaku di sini, itu nanti di hari kemudian tidak akan mendapat apa-apa. Apa yang didapatinya adalah seperti mendapati bumi ini setelah datar, tidak ada sesuatu apa-apa. Amalnya tidak menjadi sesuatu apa-apa. Tidak ada yang dibawanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat-ayat kita ini menjadi mukaddimah untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh anak-anak muda ini yang lari dari penguasanya, menyingkir untuk menyelamatkan kepercayaan mereka dan nilai-nilai yang mereka anut. Saya kira itu ayat kita. Ini baru setengah, belum setengah perjalanan untuk hari ini, kayaknya membuka mata banget untuk kita membuat amalan, menciptakan amalan itu tidak harus kualitas tapi kualitas. Subhanallah. Baik, nanti kita akan kembali lagi Pak Quraisy, kita akan istirahat dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah. Bahwa rokok itu haram, ya, sehingga yang menggunakan uangnya untuk membeli rokok itu menggunakannya bukan pada tempat. Iya, kita kembali lagi ke dalam tafsir Al-Misbah, dan tadi kita sudah mendengarkan sama-sama uraian dan kajian dari Pak Quraisy ya, tentang surat Al-Kahfi yang dimulai dari ayat pertama. Dan seperti biasa di segmen ketiga ini Pak Quraisy dan juga Chef Haryo, kita akan mendengarkan ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ada di luar sana. Ini kayaknya sekarang anak-anak muda nih. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya Nunik, saya mau bertanya, bagaimana caranya agar harta yang kita miliki tidak menjadi duri dalam daging tapi menjadi berkah untuk kita, keluarga, dan sekitarnya? Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini begini, caranya supaya tidak menjadi duri. Yang pertama, cara perolehannya benar. Kalau Anda memperoleh harta itu secara baik, secara benar, maka itu telah memenuhi satu syarat untuk memperoleh keberkahan. Yang kedua, penggunaannya benar. Kalau Anda sudah memperoleh dengan cara yang benar, cara yang halal, tapi Anda menggunakannya bukan pada tempatnya, maka itu bisa jadi duri. Jadi yang ketiga, yang terpenting di antara seluruhnya adalah menyadari bahwa harta yang Anda peroleh secara halal itu, itulah yang terbaik buat Anda. Baik Anda nilai sedikit maupun banyak. Sehingga Kalau Anda ingin memperoleh harta lebih banyak daripada apa yang telah dianugerahkan Allah melalui usaha Anda yang halal, maka ketahuilah bahwa yang Anda peroleh melalui cara yang tidak halal itu, itulah yang akan menjadi duri bagi Anda. Artinya ketidakpuasan. Iya, dia tidak puas. Dia anggap ini. Padahal kurang saja itulah duri. Pak, itulah yang menjadi duri. Kalau misalnya Pak Kurais gini, itu harta yang didapat dari pekerjaan yang halal. Iya. Kemudian bersedekah 2,5% dan sebagainya udah dilakukan. Tapi dia ada sebagian atau mungkin dari harta yang dia dapatkan, dia pakai untuk hal yang tidak baik. Itu gimana itu, Pak? Ya, diperhitungkan. Tetap. Diperhitungkan. Karena harta itu perolehannya dan cara mengeluarkannya harus benar-benar. Secara sempurna ke semuanya, secara, iya, bukan tidak sempurna. Bukan berarti sudah disedekah ada dikeluarkan sedekahnya, zakatnya, supaya terus. Misalnya tidak benar dikasih pencuri, ya benar dong, ya, dibelikan minuman keras, ya. Boleh jadi nalar saja, Pak, ya, atau saja. Dibelikan rokok. Iya kan, nah, lalu ya, kita berkata bahwa rokok itu haram. Anda membeli rokok itu menjadi sesuatu menggunakan harta bukan pada tempatnya. Atau kita perringan sedikit membelikan narkoba. Lebih berapa? Narkoba. Iya. Lebih ada kan mungkin rokok ada yang bilang itu makruh, tapi kalau makruh pun sebenarnya itu memasukkan racun sih, Pak. Sebenarnya. Nah, itu dia. Ya, kalau kita berkata, saya juga berpendapat demikian bahwa rokok itu haram. Ya, sehingga yang membeli menggunakan uangnya untuk membeli rokok itu menggunakannya bukan pada tempatnya. Saya kira itu. Ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua, Pak Kurais, mungkin Sefario ada yang ingin dicurhatkan atau ditanyakan? Banyak, tapi saya lega Bapak bisa bertemu Bapak. Yang saya mau tanyakan adalah Islam saat ini saya lihat di media, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak yang berseteru, berbeda pendapat. Ada aliran A, B, C, D. Sebenarnya buat saya, Pak, selama umat Islam itu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita bersaudara, titik. Bagaimana menurut Bapak? Saya sependapat bahwa kita bersaudara. Kita harus saling bantu-membantu. Kita harus saling tegur-menegur. Dan selama tegur-menegur itu disampaikan secara baik, selama itu pula hubungan harmonis masih tetap harus terjaga. Iya. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat, mari kita duduk bersama mendiskusikan, mencari yang mana yang lebih benar, siapapun yang mengucapkannya. Siapapun yang mengucapkannya. Kalau seandainya masing-masing kita berpegang pada pendapatnya, silahkan saja. Yang mau, jangankan sesama umat Islam, terhadap non-Muslim pun kita berkata, silahkan laksanakan ajaran agama yang kamu percaya, saya juga percaya. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira begitu. Sambil nunggu loadingnya lagi, Mas Sefario, kayaknya banyak pertanyaan, saking banyaknya dia sampai stuck di sini. Kita lihat lagi pertanyaan yang kedua dari pemirsa Anda di luar sana. Silakan. Assalamualaikum Pak Kurais. Sihab, nama saya Mutmainah. Jika saya ingin bertanya, jika kita sedang diuji Allah melalui kemiskinan dan kesulitan, apa yang sebaiknya kita lakukan agar tetap istiqomah dan setia pada Islam? Terima kasih, mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mutmainah. Ya. Apabila kita diuji dengan kemiskinan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya. Yang pertama dulu, segala bentuk ujian, apakah kemiskinan, apakah penyakit, apakah kematian anak, itu segala bentuk ujian itu yang pertama sebenarnya bisa lebih buruk dan lebih besar dari ujian yang dialami. Kita ambil contoh tabrakan mobil. Ya. Kita di Indonesia, apalagi di Jawa itu, untung cuma mobilnya tabrakan. ya kan? Jadi bisa lebih buruk dari itu. Dari sini kita berkata untung, karena kita lihat kemungkinannya bisa lebih besar. Nah, yang kedua, jadi yang kedua, setiap ujian itu jika kita menghadapinya secara wajar, pasti ada ganjaran. Nah, kemiskinan juga begitu. Kalau Anda menghadapinya secara wajar, kalau itu ujian dan Anda lulus, Anda pasti dapat ganjaran. Dan ketahuilah bahwa jangan pernah menduga bahwa rezeki itu hanya berbentuk materi. Rezeki bisa bermacam-macam, kesehatan adalah materi, kebahagiaan, ketenangan, ketenangan adalah rezeki. Itu sebabnya sebagian dari umat Islam itu membaca di waktu sholat subuh, berkatilah apa yang engkau rezekikan kepada kami. Keberkatannya itu bisa dalam bentuk, kalau anak saya sakit misalnya, saya tidak harus bawa dia cepat-cepat ke dokter spesialis. Hati saya tenang, saya belikan dia obat tertentu, dia sembuh. Itu keberkatan dalam rezeki. Ya, jadi itu. Yang ketiga, semua ujian Tuhan, semua musibah itu ringan selama dia tidak menyentuh keyakinan Anda dan agamanya. Saya kira itu caranya ya. Berarti memang semata-mata kalau ujian dari Allah tuh, kalau diberikan kemiskinan bukan semata-mata hanya dari materi saja, bukan semata-mata. Bahkan mungkin sebetulnya pada saat lagi manusia diberikan kekayaan yang melimpah, itu juga ujian yang besar, yang tidak sangat besar manusia. Aku berikan sedikit kelaparan dan kemiskinan agar engkau takwa kepada aku. Iya, jagoan banget. Oke, nanti kita kembali lagi tetap dalam tafsir Al-Misbah. Jangan kemana. Siapa yang ingin berbicara dengan Tuhan, berdoalah. Siapa yang ingin Tuhan berbicara kepadanya, bacalah Al-Qur'an. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, dan kita akan masuk ke segmen berikutnya di mana kita akan lebih memuaskan diri kita untuk bertanya kepada Pak Quraisy. Dari Safario dulu, boleh, silakan. Pak Quraisy, pertanyaan sederhana ya. Untuk memahami Islam itu kan ada syariat, hakikat, tarikat, dan marifat pada intinya. Tapi ada zaman sekarang ini yang sudah langsung meloncat ke marifat. Dan anak-anak muda, ada yang bilang, ah aku gak perlu sholat kok, aku sudah sholat. Sudah sholat, aku bisa ambil bekerja sambil sholat. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu, Pak, kepada umatnya? Ya, jelas tidak dong, jelas tidak. Yang pertama, Nabi Muhammad yang telah mencapai puncak ketakwaan, itu masih tetap sholat kok. Jadi harus harus wajib. Harus sholat, harus sholat, wajib sholat. Ya. Nah, hakikat atau ma'rifat itu tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang telah lulus dalam pengamalan syariatnya. Apakah itu berlaku dengan agama-agama samawi, Pak, seperti Yahudi, Nasrani, dan saya tidak berani menjawab itu. Saya tidak mendalami agama Yahudi atau agama Nasrani. Hanya yang jelas bahwa semua agama itu selalu memperhatikan sisi syariat dan sisi hakikat. Bahwa sholat itu adalah disiplin, seperti kita bangun pagi, makan, tidur. Kalau kamu sudah disiplin, kamu sudah baik, maka kamu tidak perlu sholat. Iya, baguslah disiplin. Tapi disiplin kan juga harus mengikuti peraturannya. Peraturan yang ditetapkan Allah adalah ada sholat subuh pada waktunya, disiplinlah sholat. Jangan hanya disiplin pada waktunya. Subhanallah. Terima kasih Pak, terpuaskan. Baik. Kalau mengenai tadi di segmen pertama Bapak bicara tentang ada pembahasan tentang Al-Qur'an, Pak. Banyak sekali yang mengatakan bahwa pada saat kita memang belum mampu membaca Al-Qur'an, mendengarkan pun itu sudah menjadikan nilai ibadah atau pahala gitu. Perbedaannya seperti apa sih Pak kira-kira kalau misalnya kita di misalnya nih di bulan-bulan Ramadan atau misalnya orang habis subuh kita dengerin CD Al-Qur'an. Karena di Madinah itu Pak, di Nabawi itu ada bahasa Korea, Jepang, Prancis, Jerman, Inggris, Prancis. Iya, terjemahannya. Terjemahannya. Di Indonesia juga banyak. Ada ya, bahasa Sunda juga saya kira sudah ada. Bahasa Bugis ada. Ada. Ya. Nah, iya. Kalau kita mendengarkan yang seperti itu gimana? Bagus daripada tidak. Akan lebih sempurna kalau kita akan ngang. Karena apa? Kalau Anda mendengarkan, Anda tergantung pada orang lain. Tidak bisa mendengar kalau tidak ada orang yang baca. Tidak bisa mendengar kalau tidak ada CD atau kaset pada milik Anda. Tetapi kalau membaca Anda sendiri, tidak ini itu satu. Yang kedua, memang saya kira kesannya akan berbeda. Yang mana Anda lebih senang? Dibacakan surat dari pacar Anda atau Anda baca sendiri? Baca sendiri, Pak. Nah, begitulah juga dengan Al-Quran. Akan lebih komplit dan afdol apabila kita bisa membaca Al-Quran, ya Pak. Ya, sumber yang aslinya. Baca Al-Quran, kita lebih sempurna. Kita bisa berhenti merenungkan kata atau kalimat pada saat kita, ini maksudnya apa ya? Kemudian ada beberapa yang pada saat membaca Al-Quran mungkin dia masih belum mendapat guru atau pembimbing yang betul, yang baik gitu pada saat lagi membacanya, jadi kita belum sempurna bacaannya Pak. Kemudian dia juga belum bisa memahami arti dari Al-Quran itu, jadi dia hanya sekedar membaca sampai walaupun sampai khatam. Itu gimana? Saya punya pengalaman membaca tanpa doa meminta, ya Allah berikan aku petunjuk untuk mengerti ayat-ayatmu, dan tanpa itu seperti sebuah password. Kalau kita mengawali dengan meminta, berilah aku keterangan batin, keterangan hati, keterangan mata, dan kecerdasan, maka itu diizinkan untuk mengerti ayat. Nah gitu. Itu pengalaman saya. Nah, bagaimana? Gimana? Orang punya pengalaman berbeda-beda, ya. Namun yang jelas, Anda ketika membaca Al-Quran, Anda harus menyadari bahwa Anda bagaikan bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, Pak? Nah, ketika bercakap-cakap dengan siapapun, Anda harus memberi penghormatan siapa yang wajib dihormati. Ketika Anda berbicara dengan presiden, Anda harus mendengarkan, menghormati, dan dengan bahasa yang baik. Demikian juga ketika ini, itu ada ungkapan, siapa yang ingin berbicara dengan Tuhan, berdoalah. Siapa yang ingin Tuhan berbicara kepadanya, bacalah Al-Quran. Jadi kita gabung dua-duanya. Begitu kita dapatkan ayat yang berbicara tentang sorga ini, kita berdoa. Begitu kita dapatkan ayat yang berbicara tentang siksa, kita berdoa. Ya Allah, jauhkan saya dari sini. Begitu kita dapatkan ayat yang bertanya, kita jawab pertanyaannya. Demikian seterusnya. Ya, baiklah. Nanti kita akan langsung kembali lagi dari ada segmen terakhir lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Siapa di antara kita yang sempurna? Yang sempurna itu cuma Nabi Muhammad. Kita kembali dalam Tafsir Al-Misbah dan sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir. Ini Pak Quraish, sekarang saya mau nanya lagi nih Pak. Tadi Bapak di segmen yang sebelumnya membaca bercerita tentang ada kata-kata doa. Saya ingat ada beberapa bukan adab berdoa, tapi pada saat lagi kita berdoa, misalnya kita pada saat lagi di Nabawi atau di Madinah gitu kan, di situ adalah tempat tinggalnya Rasulullah gitu. Pada saat lagi kita berdoa, memang selalu kita meminta kepada Allah, tapi juga kita ada mengucap salam kepada Rasulullah. Dikatakan bahwa kalau kita memang ingin doa kita sampai dan dikabulkan oleh Allah, alangkah baiknya kalau kita meminta pertolongan orang yang sudah yakin akan dikabulkan permintaannya oleh Allah, seperti misalnya Nabi Muhammad SAW gitu. Tapi banyak yang terjadi di entah di negara lain, tapi di Indonesia yang saya tahu gitu, banyak wali-wali yang sering kita kalau bahasa Indonesia kata Sundanya disambit gitu. Jadi kita menyebut dulu bersolawat, kemudian kepada wali-wali ini disebut, kemudian kita meminta kepada Allah agar katanya itu sebagai perantara supaya doa kita juga sampai kepada Allah dan insya Allah jadi makbul. Itu gimana tuh Pak? Beda pendapat ulama. Yang jelas di dalam Al-Quran ada dinyatakan bahwa carilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, perantara untuk mendekatkan diri pada Allah itu ada yang membatasinya. Bahwa untuk mendekatkan diri pada Allah, perantaranya itu adalah amal-amal soleh Anda. Amal-amal soleh dari diri kita sendiri? Dari diri kita sendiri. Nah, ada yang berkata, perantara itu bisa orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, yang ini lantas siapa yang dekat pada Allah? Demi Rasulmu ya Allah, kabulkan. Ada yang lantas disebutlah nama wali-wali itu atau siapa. Yang terpenting hemat saya adalah jangan menjadikan selain dari Allah yang menentukan terkabul atau tidaknya terkabul. Jangan meminta kepada Rasul sekalipun. Ya, musyrik. Jangan meminta, jangan menyentuh Ka'bah berlebihan, begitu ya Pak. Betul. Nah, tapi kalau kita berdoa pada Allah, tapi menyebut ini, banyak yang berkata boleh-boleh aja. Tapi sikap saya, yang tidak mau begitu silahkan. Yang mau begitu silahkan. Boleh aku lagi? Silahkan. Saya ada teman, saya sayang sekali sama dia. Perilaku dia secara alami, secara dari Allah itu ya, dia sudah pengasih, penyayang, ikhlas, baik hati. Tetapi katakanlah nakal begitu Pak, duniawi sekali, sibuk dengan duniawinya. Dia punya amalan yang bagus lah, tapi dia belum sempurna keislamannya. Lalu yang saya lakukan adalah mendoakan. Apakah itu bisa terjadi, Pak? Bisa sekali terjadi. Satu orang ini belum sempurna. Kita semua begitu. Siapa di antara kita yang sempurna? Yang sempurna itu cuma Nabi Muhammad. Selain dari beliau, tidak ada yang sempurna. Nah, kita saling mendoakan. Saya punya kekurangan dalam bidang ini, Anda bisa membantu saya menutupi kekurangan saya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, doakan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun itu pernah meminta pada Sayyidina Umar yang mau pergi tawaf. Nabi berkata, saudaraku, jangan lupa aku dari doamu. Nabi Muhammad pun minta didoakan. Minta didoakan oleh Sayyidina Umar. Karena kita memang harus saling mendoakan, saling mendukung. Itu persaudaraan dalam keberagamaan kita. Karena doa itu tak saring tarik menarik ya Pak ya? Betul, bekerjanya. Insya Allah, insya Allah. Saya kira benar. Baik Pak Quraish, sekarang kayaknya sudah waktunya untuk memberikan kesimpulan kita dari kesimpulan kita. Kajian kita. Baik, surat Al-Kahfi dimulai dari ayat pertama. Baik, saya ingin baca kesimpulannya di sini. Yang pertama, Allah selalu terpuji dan wajib dipuji atas segala nikmatnya. Antara lain, karena Allah telah menurunkan Al-Quran yang harus disambut baik dengan mengamalkan tuntunannya. Yang kedua, segala sesuatu yang berkaitan dengan kitab suci Al-Quran adalah lurus, sempurna. Bukan hanya pada redaksi atau makna-maknanya, tapi juga tujuan dan cara turunnya, serta siapa yang membawanya turun, yakni malaikat, dan siapa yang menerimanya. Semua sempurna. Tiga, Al-Quran turun untuk menjadi bimbingan umat manusia sekaligus meluruskan kepercayaan keliru mereka, khususnya menyangkut ketuhanan yang Maha Esa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh berdakwah dan sangat bersedih atas sambutan negatif kaum musyrik. Kesungguhan dan kesedihan yang mengundang belas kasih terhadap beliau, karena kesungguhan itu hampir-hampir saja membahayakan diri beliau. 6. Betapapun gigih dan hebatnya seseorang berdakwah, ia tidak akan mampu menjadikan seseorang percaya kalau sasaran dakwahnya tidak membuka hati untuk menerima cahaya yang dicapakan. Ayo Muhammad tidak bisa. Orang harus buka hatinya ya. Yang selanjutnya, banyak sekali peristiwa, fenomena alam atau pengalaman masa lampau dan menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Alam raya ini begitu. Bumi dan keindahannya bukan saja untuk kepentingan pemuasan rasa manusia, tetapi juga pendorong aktivitasnya serta merupakan salah satu yang dapat mengantar nalar manusia meyakini wujud dan kekuasaan Allah. Yang terakhir, keindahan yang diciptakan Allah menghiasi bumi merupakan ujian buat manusia. Bumi dan keindahannya itu akan hancur binasa saat kiamat nanti. Saya kira itu sempurna. Terima kasih Pak Rais, uraian dan kajian untuk hari ini. Syafari juga terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita ketemu lagi di sini ya. Insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan. Baik pemirsa, sudah sampai di akhir tafsir Al-Misbah pada hari ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi esok hari masih bersama saya di Yunus. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.